Oi Ganung, terima kasih. Thank you buat Rois juga. Kita bermain bersama Romansa News. Selamat jalan sayang, semoga kau walau tak bisa kita bersama. Cintaku hanya untuk dirimu, walau ku tahu kau bukan milikku. Romansa. Jiwa luar biasa. Berhenti berharap. Dapat salam dari Mas Lulu. Ya, oke. Okay. Oke okay, ya, Mas Iwan. Dapat salam dari Mas Lulu, Susi. Selamat jalan mantan, semoga kau bahagia. Berikan senyuman terakhir yang indah untukku. Siang hari ini saya yakin teman-teman semuanya siang hari ini jogetnya sehat semuanya ya.